على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فكر ونذير هذا انقسام الأنبياء عليهم الصلاة عليهم السلام إلى رسول عبد ونبي ملك وقد خير الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا فاختار أن يكون عبدا رسولا فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى في قصة سليمان: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاعا حيث أصاب أي حيث أراد والشياطين كل بناء وغواص والآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب أي أعطي من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. وأما العبد الرسول فلا يؤتي أحدا إلا بأمر ربه لا يؤتي من يشاء ويحرم من يشاء بل يؤتي من أمر الله بإعطائه ويوالي من أمر الله بولايته ويوالي من أمر الله بولايته فأعماله كلها عبادة لله تعالى كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله لا أؤتي أحدا ولا أمنع أحدا إنما أنا قاسم أضيء حيث أمرت. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وقوله تعالى: واعلموا أنما ولمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. نعم. ونذير هذا dan semisal dengan hal ini, semisal dengan dua atau serupa dengan dua pembagian wali, ada muqarrib, ada muqarrabun, as-sabiqun, dan ada as-sabul yamin, al-abrar, al-muqtasidun. Semisal dengan dua pembagian tersebut adalah pembagian para nabi. Ya, pembagian para nabi dibagi menjadi dua. Ada nabi atau rasul yang merupakan hamba dan ada nabi yang menjadi raja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara menjadi hamba rasul yang hamba ataukah menjadi nabi malaikat sekaligus raja. Fakhtara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi hamba rasulan, seorang rasul namun hamba. Ini catatan kaki, hadisnya sahih, dihasan Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar, Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan syarat yang sahih mengikuti persyaratan Bukhari dan Muslim. Dan telah disahihkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di Miftau dari Sa'adah dan Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Sarah atau Tahqiq Musnad Imam Ahmad.

kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Fa hauna amma maqrata atqaha innallaha yaghfiru li abdi lil abdi ayyadan bin taba minhu faman taba minasyirki ghafarallahu lahu waman taba minal kaba'iri ghafarallahu lahu wa ayyadan bin taba al-abdi minhu ghafarallahu lahu. Fa fi ayati taubati amma ma atlaqa fa fi tilkal ayati khassasa wa allaqa wa khassasa fa khassasa shi'a wa allaqa ma huwa ala nashi'atihi wa nabbaha bisyirki ala ma huwa a'zamu minhu kata'ili lil khaliqi wa hadha yadullu ala fasadi qawli may yadimu bil maqdurati li kulli musnibin aw yajuzu Allah yu'adziba bidhanbin fa innahu law kana kadzalika lama zakara annahu yaghfiru lil ba'di dunal ba'di walau kana kullu dhalimin nafsihi maghfuran lahu bila taubatin wala hasanatin ma'siyatin lam yu'allaq dhalika bimasyiatihi. Wa qawluhu ta'ala wa yaqulu ma duna dhalika liman yasha dalilun ala annahu yaqulu lil fa'il min al-ba'di fa batala nafsi wal afu al-am. Nah, wa qad dalala ala fasadi qawlu ta'ifatain, dan dalil tidak benarnya pendapat dua kelompok tadi, Mu'tazilah dan Murji'ah, adalah firman Allah di dua ayat dalam kitabnya, yaitu firman Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena ayat yang bunyinya semacam ini ada dua ayat dalam Al-Qur'an, yaitu An-Nisa 48 dan An-Nisa 116, cuma belakangnya berbeda aja. Fa arba'a, maka Allah memberitakan bahasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah memberitakan bahasanya Allah mengampuni dosa dunahu di bawah syirik untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, apa yang dimaksud wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Maksudnya menurut ahlu sunnah adalah dosa besar yang dibawa mati dan belum ditobati. Dosa besar atau dosa di bawah syirik yang dibawa mati dan belum tobat. Kemudian bantahannya, walayajuzu, dan tidak boleh, yang dimaksudkan dengan wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha itu adalah orang yang bertobat. Ini penafsirannya Mu'tazilah. Kama yaquluhu man yaqulu minal Mu'tazilah, sebagaimana perkataan Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah mengatakan wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha itu adalah untuk dosa yang telah ditobati. Adapun Ahlussunnah mengatakan wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha adalah dosa di bawah syirik yang dibawa mati dan belum tobat. Nah, kalau Mu'tazilah mengatakan wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini apa? Adalah dosa selain syirik yang orang yang sudah bertobat darinya. Maka penafsiran Mu'tazilah ini keliru. Di mana kelirunya? Bandingkan dengan depannya ayat, dengan awal ayat, di mana Allah mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maka bantahnya, li'anna syirka, sesungguhnya syirik itu Allah ampuni untuk orang yang bertobat dari syirik. Nah, ayat ini kata Mu'tazilah adalah untuk orang yang bertobat.